Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar thumma ma ba'd. Ikhwani fi din, azzakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semata pada malam yang berbahagia ini kita kembali insyaallah melanjutkan bacaan kita dari kitab Ushulus Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullah dengan syarah Syekh Rabi bin Hadi Al-Marhali hafizahullah, setelah bab khurujud dajjal yang merupakan tanda yaumul qiyamah al-kubra, tanda hari kiamat besar, yaitu keluarnya dajjal. Maka pada malam yang berbahagia ini kita masuk pada pembahasan nuzul Isa alaihi salam, turunnya Nabi Isa alaihi salam, yang juga merupakan tanda kiamatul kubra, tanda hari kiamat besar. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa anna Isa ibn Maryam alaihi salam yanzilu fayaqtuluhu bi babi Luddin, dan bahwasanya Nabi Isa ibn Maryam alaihi salam akan turun di akhir zaman nanti, lalu beliau membunuh dajjal di pintu Lud, yakni di Palestina, di negeri Palestina. Naam. Maka apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad di sini, yaitu wajibnya kita beriman tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam yang akan membunuh dajjal yang membuat fitnah di muka bumi di akhir zaman nanti. Berkata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, hadha waridun fil ahadith as-sahiha wa huwa fi sahih Muslim annahu yanzil Isa alaihi salatu wassalam yadayhi ala katifai malakain baina mahrawadatain ya'ni al-hullatu al-masbughatu biz-za'faran wal-waras wadi'un kaffaihi ala katifaihi malakain minal malaika wayanzilu bil manarati syarq wal wayanzilu bil manarati syarqiyati bidamasq thumma yattajih ila al muslimin wa minhu yattajihu ila qatli dajjal fayaqtuluhu barakallahu fikum. Hal ini datang di dalam hadis-hadis yang sahih, yaitu di dalam sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, yang terdapat di dalam kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah, kitab tentang fitnah-fitnah dan tanda-tanda kiamat, dalam bab zikru dajjal wa sifatuhu, yaitu menyebutkan dajjal dan sifat dajjal, wa ma ma'ahu dan yang bersama dengan dajjal. Nah, hadis ini dalam Sahih Muslim dalam kitab dan bab tersebut, yaitu hadis nomor ke 2937 yang insyaallah saya akan bacakan hadis tersebut setelah kita membacakan keterangan Syekh Rabi hafizahullah taala. Naam. Annahu yanzil Isa alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam turun di akhir zaman nanti ke bumi ini, yaitu dari atas langit Allah Subhanahu wa taala menurunkan beliau kembali ke bumi di akhir zaman nanti, yadaihi ala katifai malakain, dalam keadaan kedua tangan beliau Isa alaihi salam berada di atas kedua pundak malaikat, yakni dua malaikat, di mana di kiri kanan Nabi Isa alaihi salam, Kemudian Nabi Isa meletakkan tangannya di atas pundaknya masing-masing dua malaikat tersebut. Naam baina mahrawadatain, yakni al-hullatul masbughah, di antara perhiasan. Naam, yakni beliau memakai perhiasan yang dicelup dengan minyak za'faran. Naam, disertai dengan wangian. Naam. Kemudian beliau meletakkan kedua tangannya di atas pundak kedua malaikat tersebut dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Isa alaihi salam turunnya beliau di Manarah Syarqiyah, yaitu di menara putih bagian timur dari negeri Damaskus. Kemudian beliau setelah itu yattaji ilal muslimin, menuju kepada kaum muslimin. Dan setelah itu beliau menuju untuk mencari Dajjal dan membunuhnya. Naam, dan membunuh Dajjal tersebut, dan beliau mendapatinya di pintu Lut. Kemudian disitulah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam, yaitu di negeri Palestina. Fayusallitu hadzal masih annabiyyu ar-rasul 'alal masih ad-dajjal wa tasmiyatu 'Isa bil masih min as-siyaha wa tasmiyatu ad-dajjal li anna 'aynahu mamsuha wa 'Isa nabiyyun rasulun wa dhaka kadhibun dajjal. Lalu kemudian Nabi Isa alaihi salam, seorang nabi dan rasul, membunuh Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, yakni menyerangnya dan kemudian membunuhnya. Adapun penamaan Isa dengan Al-Masih ini diambil kata dari As-Siyahah, yaitu siyahah artinya bahasa Indonesianya petualangan yang banyak keluar mengadakan perjalanan, itu namanya siyahah, yakni melakukan perjalanan di muka bumi kemudian melihat daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Masih ini salah satu pendapat, kata Al-Masih diambil dari kata siyahah, yaitu pada Nabi Isa alaihi salam. Adapun pada Dajjal, kata Al-Masih diambil dari kata mamsuhah, karena matanya diusap lalu kemudian buta. Ini salah satu matanya buta. Naam. Jadi ini asal penamaan Al-Masih pada Nabi Isa alaihi salam dan Al-Masih pada Dajjal. Naam. Adapun pendapat yang lain seperti yang telah saya sebutkan pada sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya Al-Masih karena masing-masing memiliki keajaiban yang di luar dari kebiasaan manusia, sehingga Nabi Isa alaihi salam dapat menghidupkan yang mati, dapat menumbuhkan rambut yang botak dan selainnya. Adapun Dajjal demikian pula dapat menghidupkan yang mati, kemudian juga dapat menampakkan surga padahal hakikatnya neraka, dan neraka padahal hakikatnya adalah surga. Naam, wallahu ta'ala alamu bisawab. Hadzal masih ad-dajjal wa hadzal masih Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam fayuhlikuhullah ala yadaih. Inilah Masih Ad-Dajjal dan ini adalah Masih Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, yang beliau nabi dan rasul, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan Dajjal melalui kedua tangan Isa alaihi salam. Fa ba'da qatlihi ya'ti Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian setelah terbunuhnya Dajjal, datanglah Ya'juj wa Ma'juj. Nah, Ya'juj wa Ma'juj juga adalah makhluk yang keluar sebagai pertanda hari kiamat Al-Kubra, sebagai pertanda hari kiamat Al-Kubra, yaitu keluarnya Ya'juj wa Ma'juj yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Naam. Yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Fayanhazu Isa biman ma'hu minal mu'minin ila Jabalit Tur, lalu kemudian karena jumlah Ya'juj wa Ma'juj yang begitu besar, maka Isa alaihi salam bersama dengan kaum mukminin terkepung, kemudian beliau menuju ke Jabal At-Tur, gunung atau bukit At-Tur. Thumma yarghabu ila Allah Isa wa ashabuhu, kemudian dengan semangatnya Nabi Isa alaihi salam dan para sahabatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membinasakan Ya'juj wa Ma'juj ini. Dengan doa beliau dan bersama yang bersama mukminin yang bersama beliau, fayuhlikuhumullahu tabaraka wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan, mengabulkan doa Nabi Isa dan membinasakan Ya'juj wa Ma'juj yang jumlahnya sangat besar. Naam. Fatuntinul ard minhum, maka bumi menjadi busuk dengan bangkai mereka. Bumi menjadi busuk dengan bangkai Ya'juj wa Ma'juj tadi. Fayad'una Allah tabaraka wa ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mereka berdoa kepada Allah, yaitu kemudian Allah mengirimkan toyer, yakni setelah matinya Ya'juj dan berbau bangkainya menimbulkan bau yang sangat busuk. Pada kedua kalinya Nabi Isa berdoa bersama kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah mengabulkannya pada yang keduanya, yaitu dengan mengirim angin, mendatangkan burung, mengirim burung yang burung ini ka'anaqil bukhti, seperti leher-lehernya unta, yakni burungnya besar. Fatahmiluhum ila ma syaa Allah, lalu kemudian burung tersebut membawa bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj tadi kepada tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka membuangnya, melemparkan bangkai-bangkai tersebut. Wa yunzilullahu mataran ghazira, lalu kemudian Allah menurunkan hujan yang lebat. Fayada'ul ardu kazzalqati mithlul mar'atin nadhifah, lalu kemudian bumi tersebut menjadi bersih dengan hujan yang melimpah tadi, sehingga seperti cermin yang bening. Nah, bumi itu menjadi seperti cermin yang dimana seseorang bisa bercermin dengannya. Thumma ya'murullahu tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan bumi untuk mengeluarkan berkahnya, yakni berkah yang terkandung dalam perut bumi, yaitu tumbuhnya, keluarnya tumbuh-tumbuhan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga takhruja hatta takuna rummanah takfif al-fi'am minan nas, sehingga tumbuhlah pohon delima yang kemudian mencukupi segenap manusia untuk memakan buah delima tersebut. Wa yastazillu tahtaha adadun minas sama', dan bahkan sejumlah manusia bernaung di bawah pohon delima tersebut. Wa yubarikallahu firrizl, demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberkahi hewan-hewan sehingga pun mengeluarkan susu dari unta, sapi, kambing dan sebagainya, barakatan minallah. Naam, semua itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala, hingga unta yang perutnya atau lambungnya kecil atau belum saatnya untuk kemudian mengeluarkan susu, dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala semuanya dapat diperas dan mengeluarkan susu. Naam, ini menunjukkan kemakmuran bumi. Makmurnya bumi dengan kepemimpinan dengan turunnya Isa alaihi salam, dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman nanti. Thumma ba'da dhalika yursilullahu rihan ila qawmi Isa tayyibatan fayamutun. Lalu kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus angin kepada kaumnya Nabi Isa, angin yang baik, lalu terhirupkan angin tersebut, mereka menghirupnya, lalu kemudian mereka mati, semuanya mati, yakni Nabi Isa alaihi salam dan kaum mukminin yang bersama dengannya. Dengan mencium atau menghirup angin yang diutus oleh Allah tersebut, maka semuanya mati. Tsumma ya'ti ba'da dzalika syirarul khalqi, kemudian berarti tinggallah sejelek-jelek makhluk di muka bumi pada hari tersebut. Naam, yang mereka ini kondisinya sangat jelek dan terhempit. Naam, kemudian yataharujuna kataharujil himar, mereka meringkik seperti meringkiknya himar. Naam, yakni dari kalangan kufar, dari kalangan orang-orang kafir yang mendapatkan hari kiamat setelah matinya Nabi Isa alaihi salam dengan seluruh kaum mukminin yang menghirup angin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tinggallah kufar yang merupakan syirarul khalq, musyrikin, kufar dan sejenisnya, munafikin, sejelek-jelek makhluk. Mereka ini sejelek-jelek makhluk karena mendapatkan hari kiamat, huru-hara hari tersebut. Na'am, hadhihi min alamatis sa'ah. Ini adalah tanda-tanda hari kiamat al-kubra, yaitu keluarnya Dajjal, turunnya Isa, keluarnya Dabbah, keluarnya binatang melata yang mampu berbicara. Naam, mampu berbicara. Demikian pula tulu'us syams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Semua ini adalah tanda-tanda hari kiamat besar, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Usaid radhiyallahu taala anhu, yaitu ada 10 tanda. Naam, di sini beliau telah menyebutkan yang pertama Dajjal, yang kedua turunnya Isa, yang ketiga keluarnya Dabba, yang keempat terbitnya matahari dari arah barat. Naam, tersisa 6. Siapa yang menyebutkan tanda kiamat besar yang 6 selain dari yang disebutkan oleh beliau? Naam, apa yang lain? Tenggelamnya sebagian bumi. Nah, siapa yang menyebutkan yang lain? Hah? Yajuj dan Majuj sudah tadi, berarti 5. Nah, turunnya Imam Mahdi tidak termasuk. Imam Mahdi tidak termasuk. Nah, yakni beliau menyusul. Siapa? Beliau keluar setelah duluan, kemudian setelahnya Nabi Isa alaihissalam. Ini membantu Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. Nah, tanda besar ada 10 tanda besar yaumul kiamah. Yang sudah disebutkan di sini ada berapa? 5 berarti ya. Dajjal, turunnya Isa, keluarnya Dabbah, terbitnya matahari dari arah barat dengan Ya'juj wa Ma'juj. Tersisa 5. Ahsanta, an-nar, yang keluar dari arah kota Aden. Naam, dari Yaman. Api yang keluar dari arah kota Yaman atau Aden. Api yang sangat besar. Naam, api ini kemudian menyeret manusia. Ya, api yang besar tentunya ketika dia mendekat, manusia akan menjauh, sehingga menyeret mereka kepada satu mahsyar. Mahsyar, perkumpulan, disitulah manusia berkumpul. Naam, di mahsyar tersebut, dan kemudian setelah itu api terasa senantiasa mengintai mereka. Api tersebut senantiasa mengintai. Nah, al-muhim, api ini adalah sebagai tanda yaumul kiamah al-kubro yang menyebabkan manusia itu berkumpul di satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Nah, kemudian yang ke 7. Seorang anak yang membeli budak orang tua. Nah, itu tanda kiamat kecil. Apa yang tum sebutkan juga tadi tanda kiamat kecil? Nah, khusuf. Baik, ahsanta, khusuf. Apa itu khusuf? Terjadinya gerhana yang besar di tiga tempat. Jadinya gerhana yang salah satu khusuf, tiga gerhana yang besar di tiga tempat, di bagian timur bumi ini, di bagian barat bumi ini, dan di bagian tengah, di bagian pertengahan bumi ini. Nah, gerhana yang tidak pernah kita persaksikan sebagaimana gerhana di dunia ini. Gerhana yang sudah terjadi pada kita saat ini. Nah, yang termasuk tanda kiamat as-sughra. Adapun gerhana yang merupakan kiamatul kubra, yaitu gerhana yang sangat dahsyat sifatnya, terjadi di tiga tempat, di tiga belahan bumi ini. Kemudian yang ke-8, sebagai faedah saja. Nah, yang ke-8, nah, apa yang ke-8? Sering antum dengar ya, ada 10 kan? Dalam hadis Usaid Ibn Hudzaifah atau Hudzaifah Ibn Usaid. Nah, apa yang ke-8? Yang ke-9, iya. Ke-8 ya. Nah, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Dabbah, Ya'juj wa Ma'juj, terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian yang ke-6 tadi, 3 khusuf. Kemudian yang ke-7, munculnya api dari arah Yaman. Kemudian yang ke-8, itu tanda kiamat kecil. Bukan, lain. Api yang besar yang menyeret manusia ke mahsyar. Nah, yang ke-8. Hah? Lah. Peperangan yang besar itu tanda kiamatul kubra dalam 6 tanda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Perang Rome. Nah, itu hubungannya dari sini dengan apa? Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kalau Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah mentarjih urutannya, itu yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Nah, keluarnya Dajjal. Lalu terbitnya matahari, itu yang ketujuh. Yang ketujuh. Enam. Kemudian yang ke-8. Saya juga lupa ingat ya. Saya sementara mengingat juga. Enam. Nah, Nah. Oh, memang. Nah. Kalau malam yang panjang tiba-tiba muncul matahari gitu. Enggak. Itu hubungannya dengan jajak. Enggak. Bukan. Api cuman itu saja. Narun yang keluar api yang besar. Yang keluar menyeret manusia ke mahsyar. Enggak. Angin tidak. Ya, wallahu alam, saya lupa. Nanti mudah-mudahan teringat insyaallah. Tinggal tiga ya. Hah? Fadl, antum sebut apa yang terpintas di benaknya antum? Hah? Apa yang antum mau sebut? Oh, itu dajjal. Nah. Buahnya dengan dajjal. Lain. Baik. Kita bacakan hadis dalam Sahih Muslim yang disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah taala. Nah, di dalam Sahih Muslim pada hadis nomor 7000 atau nomor berapa tadi? 2937. Nah. Berkata Imam Muslim rahimahullah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'ad al-Ambari menceritakan kepada kami ayah, kata Ubaidullah menceritakan kepada kami ayahku menceritakan kepada kami Syu'bah dari Nu'man bin Salim berkata aku mendengar Ya'qub bin Asim bin Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi berkata aku mendengar Abdullah bin Amr ibn al-As waja'ahu rajulun, seseorang datang kepadanya, kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Faqal, lalu orang itu berkata, "Ma hadzal hadis alladzi tuhaddithu bihi?" Hadis apa ini yang engkau ceritakan wahai Abdullah bin Amr? Lalu engkau mengatakan sesungguhnya hari kiamat akan tegak demikian dan demikian. Faqala, "Subhanallah." Maka berkatalah Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, "Maha suci Allah." Atau beliau mengatakan la ilaha illallah atau kalimat yang semisal keduanya. Laqad hamamtu, benar-benar sungguh aku berkeinginan untuk tidak menceritakan seorang pun selama-lamanya. Innama qultu, hanyalah aku katakan sesungguhnya kalian akan melihat sebentar lagi ba'da qalilin amron azima, akan kalian saksikan perkara yang agung, perkara yang besar. Yuharrikul bait, yang akan membakar rumah. Yuharrikul bait wa yakunu wa yakun, dan kemudian kejadian demikian dan demikian. Tsumma qal, kemudian beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhrujud dajjal fi ummati, akan keluar dajjal pada umatku nanti, fayamkutsu arba'in, lalu dia tinggal 40. Aku tidak tahu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Yang jelas dia menetap selama 40. Dajjal. Fayab'atullahu Isa bin Maryam, lalu kemudian Allah mengutus Isa bin Maryam ka'annahu Urwatu bin Mas'ud. Seakan-akan dia adalah Urwah bin Mas'ud. Naam, yakni Allah Subhanahu wa taala mengutus Ibnu Maryam seperti Urwah Ibnu Mas'ud. Fayatlubuhu fayuhlikuhu, lalu kemudian Isa mencari dajjal tersebut dan membinasakannya. Tsumma yamkutsun nasu sab'a sinin, lalu kemudian manusia hidup bersama Nabi Isa alaihissalam selama 7 tahun. 7 tahun. yakni terjadi kemakmuran di muka bumi selama 7 tahun. Laisa baina itsnain adawatun, tidak ada antara dua orang pun yang bermusuhan, yakni semuanya dalam berkasih sayang. Naam, karena menunjukkan makmurnya dan berkahnya bumi ini dan juga penghuninya di masa tersebut selama 7 tahun. Nah, bisa kita bayangkan 7 tahun tidak ada dua orang pun yang bermusuhan. Ini menunjukkan benar-benar berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yursilullahu rihan baridatan min qibalis syam. Lalu kemudian Allah mengutus angin yang sangat dingin dari arah Syam. Fala yabqa ala wajhil ard, maka tidak ada yang tersisa di atas muka bumi ini seorang pun ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khair au iman illa qabadathu. Kecuali tidak ada seorang pun yang tersisa di muka bumi yang terdapat dalam hatinya iman, kebaikan atau keimanan sebesar biji atom pun, melainkan angin itu akan mematikan dia, akan mematikan orang tersebut. Hatta law anna ahadakum dakhala fi kabadi jabal, artinya berarti selain dari orang kufar, karena orang kufar tidak ada imannya. Naam. Hatta law anna ahadakum, sekalipun hingga salah seorang di antara kalian masuk di tengah di gunung, ya, di dalam gunung atau di guanya misalnya, ladakhalatsu alaihi, maka angin itu akan menyusulnya. Lalu kemudian dia mati dengan menghirup angin tersebut. Qala sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu Abdullah bin Amr mengatakan aku mendengarkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa yabqa shirarun nas, lalu Rasulullah menyatakan tinggallah waktu itu, pada waktu itu sejelek-jelek manusia fi jiffati thair wa ahlamis sibah, tinggallah sejelek-jelek manusia dalam bangkai seperti bangkai burung. Naam, atau bangkai binatang buas. La ya'rifuna ma'rufan, mereka tidak tahu yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar. Inilah manusia yang jelek pada zaman tersebut. Fayatamassalu lahum asyaitan, fayatamassalu lahum asyaitan, lalu syaitan menyerupai mereka. Naam, syaitan menyerupai mereka. Ala tastajibun, lalu dia berkata, tidakkah kalian memenuhi? Fayaquluna famadza ta'muruna, lalu orang-orang jelek ini tadi berkata, apa yang kalian perintahkan pada kami wahai syaitan? Fayamuruhum biibadatil awthan, lalu syaitan itu merintahkan untuk menyembah berhala-berhala, yakni berbuat syirik. Naam, mereka pada waktu itu darun rizquhum hasan, ya, memiliki rezeki yang baik. Isyuhum, naam, kehidupannya baik dan rezekinya juga melimpah. Tsumma yanfukhu fis-sur, lalu kemudian setelah itu Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Naam, jadi ini adalah proses kiamat. Naam, mereka mendapatkan hari kiamat sehingga mereka menjadi sejelek-jelek makhluk karena huru-hara yang dahsyat pada hari tersebut. Adapun kaum mukminin semuanya telah meninggal dunia. Naam, demikian secara singkat hadis ini. Kemudian naam, sedikit lanjutannya di akhir hadis dikatakan wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawdha iblihi qala fayas'aku wa yas'akun nas, tidak ada yang mendengarkan tiupan sangkakala tersebut kecuali akan mati semuanya. Dan awal yang mendengarkan sangkakala tersebut adalah seseorang yang mengurus untanya, ya, yang sedang mengurus untanya. Lalu kemudian dia pingsan dan manusia seluruhnya pingsan. Thumma yursilullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus atau menurunkan hujan seperti embun. Naam, fatumbitu minhu ajsadan ajsadun nas, fatambutu minhu ajsadun nas, lalu dengan hujan tersebut tumbuhlah jasad-jasad manusia, yakni setelah tiupan sangkakala itu semua manusia mati. Lalu kemudian Allah mengutus angin, hujan, menurunkan hujan, dan kemudian hujan itu menimpa tulang ekor manusia yang telah meninggal dunia seluruhnya, lalu kemudian tumbuh. Nah, manusia itu kembali tumbuh jasadnya. Tsumma yunfakhu fihi ukhra, lalu kemudian setelah itu ditiup sangkakala yang kedua. Setelah jasad ini tadi sempurna tumbuh seperti sedia kala, ditiup sangkakala yang kedua, fa idahum qiyamun yanzurun. Lalu kemudian tiba-tiba semua bangkit. Nah, yakni bangkit manusia ini dari kuburannya, dari alam kuburnya. Jadi ini beralih pada yaumul qiyamah. Jadi tiupan yang pertama masih pada kehidupan dunia, lalu kemudian tiupan yang kedua ini sudah beralih kepada yaumul qiyamah, mahsyar, di mana pada waktu itu Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain dan langit dengan langit yang lain yang tersebut di dalam Al-Qur'an. Naam. Jadi tiupan yang kedua, fa idahum qiyamun yanzurun, seluruh manusia bangkit lalu memandang. Tsumma yuqalu ya ayuhan nas, kemudian dikatakan, wahai segenap manusia, halimu ila rabbikum, menujulah kepada Rabb kalian. Waqifuhum, dan berdirilah. Innahum mas'ulun, sesungguhnya manusia seluruhnya akan ditanya. Qala tsumma yuqal akhriju ba'san nar, kemudian setelah itu dikatakan, keluarkanlah segelompok dari neraka. Naam. Kemudian dikatakan lagi, mingkam, dari berapa yang dikeluarkan? Lalu dikatakan, mingkulli alf, keluarkanlah dari setiap 1099 tis'amiatin wa tis'ina wa tis'in, 999. Naam, yakni jumlah antara penduduk surga dengan neraka. Naam, di sini menunjukkan bahwa 1:1000, ya, 1:1000, yang kemudian dari 1000 ini masuk seluruhnya dari kaum kufar, sehingga berarti jumlah kaum muslimin, ya, yang masih memiliki tauhid yang masuk ke dalam neraka ini menjadi berkurang, karena sebab 1000 itu sudah berada di dalamnya dari jumlah kaum kafirin. Naam. Lalu kemudian Allah katakan, akhriju ba'san nar, keluarkanlah sekelompok dari neraka. Maka ditanyakan, berapa, dari berapa yang dikeluarkan? Naam, dari 999. Keluarkan satu, ya, dari neraka tersebut. Berarti yang tersisa di neraka adalah 99. Yang keluar adalah satu. Naam, ini menunjukkan jumlah penduduk surga neraka 1:1000. Tetapi ketika Rasulullah SAW ditanya dalam riwayat yang lain, maka Rasulullah mengatakan, abshir, bergembiralah, bahwa 1:1000 itu bukan semata-mata dari jumlah kalian, wahai kaum muslimin, tapi masuk pula jumlahnya kufar, bahkan masuk pula jumlahnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj juga adalah jumlahnya sangat besar, masuk juga di dalamnya, sehingga kemudian setelah itu 1:1000. Nah, dipaham ini beda, ya. Kalau jumlahnya kaum muslimin saja tentunya berarti sedikit sekali yang masuk surga, iya kan? Tapi ketika digabungkan seluruh jumlah yang besar, berarti penduduk neraka dari kaum muslimin semakin berkurang jumlahnya. Semakin berkurang jumlahnya karena digabungkan dengan jumlah dari kaum kufar, masuk pula jumlah dari Ya'juj wa Ma'juj. Nah, berarti kalau berkurang jumlah penduduk nerakanya kaum muslimin, bertambah jumlah surganya. Al-muhim, dari seluruh jumlah makhluk manusia itu 1:1000 penduduk surga dengan neraka. Fadzaka yaum yaj'alul wildana syiba. Naam, hari itu, hari kiamat, menjadikan anak kecil kemudian beruban. Wadzalika yauma yukshafu an saq, dan pada hari itu disingkap dari betis, yakni Allah Subhanahu wa taala menyingkap betisnya. Baik, demikian hadis ini yang menunjukkan tanda-tanda yaumul kiamah. Nah, tanda-tanda dari hari kiamat. Baik, siapa yang ingat dari 10 tanda kiamat? Tersisa 3. Hah? Apa? Lah. Itu nanti di akhir zaman. Naam. Dalam tapi bukan tanda yaumul qiyamah kubra, salah satu akhir zaman yang menunjukkan tanda yaumul qiyamah sughra. Naam. Bahwa nanti akan semua orang tidak butuh dengan harta karena dia sudah kaya, melimpah hartanya, sehingga susah mencari orang yang mau diberi sedekah pada siapa, itu sangat sulit. Nah, orang bodoh keturunan orang bodoh yang memimpin. Lah, kiamatul kubra. Nah, saya lihatkan di sini sebentar. Naam. Dukhan. Asap. Dukhan. Asap. Tiga tempat. Hah? Lah, kalau ketiga tempat tadi api ya. Dukhan. Yaitu berupa asap yang menggumpal yang juga tidak pernah kita persaksikan. Dukhan yang seperti itu. Apa lagi? Nah, di sini hadisnya hadis Hudzaifah ibni Usaid. Hudzaifah ibni Usaid kata Rasulullah SAW, innaha lan takuma hatta tarau qablah 10 ayat. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga engkau melihat sebelumnya 10 tanda. Kemudian yang disebutkan dukhan, dajjal, dabbah, tulu usyams, mim maghribiha, turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj wa Ma'juj, dan 3 khusuf. 3 khusuf masuk dalam 3 poin. Nah, jadi 3 khusuf termasuk 3 tanda. Khasfun bil masyriq, gerhana di bagian timur, gerhana di bagian barat, dan gerhana di Jaziratul Arab, pertengahan bumi di Jaziratul Arab. Dan yang terakhir adalah nar yang keluar dari arah Yaman yang menyeret manusia ke mahsyar mereka. Naam. Jadi 3 dihitung khusuf berarti 10 ya. Naam. Iya, kan sudah 8 yang kita sebut tadi. Nah, berarti tambah 3 khusuf tadi berarti tambah 2. 10. Hah? Asap. Enggak, pas pun. Kan tadi yang 3 kita hitung 1. Berarti tinggal tambah 2. Karena dihitung 1. Nah. Jadi dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, Ya'juj wa Ma'juj, dabbah, kemudian dukhan, asap. Kemudian yang ke-6, terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian api, asap sudah. Kemudian yang ke-7, ke-8, ke-9 adalah khasfun bil 3 gerhana. 6. Kemudian yang ke-10 sudah ya, 10 ya. 6. 10. Nah, di sini tidak berurutan, banyak hadis yang menyebutkan atau beberapa riwayat menyebutkan awal-awal yang keluar adalah ada yang menyebutkan terbitnya matahari dari arah barat. Nah, tapi ditakwil hadis-hadis yang seperti itu. Nah, dengan penakwilan sehingga dirojihkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh bahwa yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal. dan tobat itu tertutup, yaitu ketika tanda terbitnya matahari dari arah barat. Jadi beliau meletakkan pada poin yang ketujuh, terbitnya matahari dari arah barat. Berarti ada 6 tanda kiamat kubra yang keluar, itu masih dibuka pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih terbuka pintu tobat. Nanti muncul tanda yang ketujuh, terbitnya matahari dari arah barat, maka tidak ada lagi tobat. Tidak ada lagi tobat. Nah, beliau jelaskan di dalam khutbah Jumat beliau tentang asyratus sa'ah al-kubra, tentang tanda-tanda kiamat yang besar, yang 10. Nah, di dalam khutbah beliau dengan mengurutkan urutan-urutan yang rajih, yang ditahqiq oleh para ulama dari 10 tanda-tanda hari kiamat al-kubra. Naam, wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.